Bismillahirrahmanirrahim. As-Sadisul Wahdaniyah. Ini meneruskan penjelasan sifat-sifat Allah ya. Bimana annahu subhanahu wa ta'ala wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Sifat Allah ya, sifat wajib Allah yang keenam adalah Maha Satu. Makna dari Wahdaniyah adalah Allah itu zatnya satu, sifatnya satu, dan perbuatannya juga satu. Jadi lawan dari Wahdaniyah adalah ta'adud ya, beberapa. Wasabi'u Al-Qudrah wa yastahilu alil ajyu. Sifat Allah yang ketujuh adalah Qudrah. Qudrah itu kuasa. Lawan dari kuasa adalah lemah. Wa thamin al-iradah wa yastahilu alil karohiyah. Yang kedelapan, sifat Allah iradah, berkehendak. Berkehendak sendiri ya. Kemudian lawannya adalah karohiyah ya, terpaksa. Watasiul ilmi wa yastahilu alaihil jahlu. Ilmu ya, watasiul ilmu wa yastahilu alaihil jahlu. Yang ke-9 adalah mengetahui, lawannya adalah bodoh. Wal asirul hayah wa yastahilu alaihil mautu. Sifat Allah yang ke-10 hidup, lawan hidup adalah mati. Wal hadil asar asamu wa yastahilu alaihil somam. Yang ke-11 mendengar, lawannya adalah tuli. Wa tsani asar al basar wa yastahilu alaihil ama. Yang ke-12 melihat, lawannya buta. Wa tsalitsa asar al-kalam wa yastahilu alal bukmu. Yang ke-13 berbicara, lawannya bisu. Wa rabi'al asar kaunuhu qadiran wa yastahilu alaihi kaunuhu ajizan. Ini mulai ke-14 ini sudah sifat apa? Maknawiyah ya. Yang ke-14 itu Allah Maha Kuasa. Jadi lawannya adalah zat yang lemah. Wal khamisa asar kaunuhu muridan wa yastahilu alaihi kaunuhu mukrohan. Yang ke-15 Allah Maha, ini kok pakai syin ya, khamisa ini pada titiknya salah ini. Yang ke-15 Allah itu Maha berkehendak, jadi mustahil bagi Allah dipaksa. Wa sadisa asara kaunuhu aliman wa yastahilu alaihi kaunuhu jahilan. Yang ke-16 Allah itu Maha mengetahui, mustahil bagi Allah tidak tahu atau bodoh. Wa sabi'a asara kaunuhu hayyan wa yastahilu alaihi kaunuhu maitan. Yang ke-17 Allah Maha hidup, mustahil bagi Allah mati. Wa thamina asara kaunuhu samian wa yastahilu alaihi kaunuhu asam. Allah Maha mendengar, mustahil bagi Allah apa itu tuli. Wa tasi'a asara kaunuhu basiran wa yastahilu alaihi kaunuhu a'ma. Allah Maha melihat, mustahil bagi Allah buta. Wal isrun kaunuhu mutakalliman wa yastahilu alaihi kaunuhu abkam. Yang ke-20, Allah itu Maha berbicara, mustahil bagi Allah bisu. Fadhi arba'un arba'un. Ini adalah 40 sifat, isruna wajibatun wa isruna mustahilah. 20 sifat wajib, sifat yang pasti ada, 20 lagi sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki. Wal wahidu wal arba'un al-ja'is bihaqihi ta'ala wa huwa fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Kemudian sifat Allah yang ke-41 adalah sifat yang apa, jais bagi Allah ya. Sifat jais itu melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukannya. Jadi melakukan atau tidak melakukan, itu kedua pilihan itu namanya sifat jais bagi Allah. Wa ta'limuhu ma yajibu fi haqqir rusuli alaihi salatu wassalam. Ya, seorang orang tua juga diharuskan mengajari anaknya tentang sifat-sifat rasul ya. Wa ma yastahilu wa ma yajuz, sifat wajib, sifat mustahil maupun sifat jais. Wa jumlatu dzalika tis'u aqaid. Jumlahnya 9 akidah. Fal wajibu as-sidq wal amanah wa tabligh wal fatonah. Sifat wajib rasul adalah jujur, terpercaya, menyampaikan wahyu dan cerdas. Wal mustahilul kadzib wal khianah wa kitmanu syai'in ma umiru bi tablighihi wal baladah. Sifat mustahil bagi rasul adalah bohong, berbohong, berkhianat, menyembunyikan wahyu yang diperintahkan disampaikan, dan bodoh. Wal jais bi haqihim ma huwa min al a'radil basyariyah allati la yu'addi ila naqsi maratibihim al 'aliyah kal akli wa syurbi wal jima'i wal maradil khafif. Sifat jais bagi rasul adalah sifat-sifat manusia. Sifat manusia yang tidak mengurangi derajat mereka. Jadi semua sifat manusia selama sifat itu tidak mengurangi derajat rasul, itu juga dimiliki rasul. Itu namanya sifat jais. Contohnya seperti makan, minum, berhubungan badan, dan sakit yang ringan. Fahum alaihi salatu wassalam akmalun nasi aklan wa ilma. Jadi para rasul adalah manusia yang akal dan keilmuannya paling sempurna. Wa athahumullahu wa adharo sidqahu bil mu'jizati dhahirah. Allah mengutusnya dan Allah memperlihatkan kebenarannya dengan memberikan mukjizat. mukjizat atau hal-hal yang di luar logika ya, di luar akal, mukjizat yang jelas. Faballahu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Sehingga para rasul menyampaikan perintah, larangan, janji dan ancaman dari Allah. Wa ta'limuhum anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'athan nabiyyal ummi al-arabiyyah al-qurasiyyah al-hasimi sayyidina Muhammadan birisalatihi ila kafatil khalqi. Kemudian orang tua harus mengajarkan anaknya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dari golongan Arab, khususnya golongan Quraisy, khususnya lagi Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad. Allah mengutusnya untuk memberikan risalah kepadanya, disampaikan ke seluruh manusia, al-ajami wal-arab, wal-malaikati wal-jin, wal-insi wal-jamadat. Jadi seluruh makhluk ya, bahkan ya, risalah yang disampaikan ke seluruh makhluk, baik Arab ataupun non-Arab, baik manusia, jin ataupun malaikat, ataupun bahkan benda mati ya, benda mati. Wa anna syari'atahu nasakhat asra'i wa anna Allah fadlahu 'ala sa'iril makhluqat. Seorang anak juga harus diajarkan bahwa syariat Nabi Muhammad itu menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya, syariat nabi-nabi yang lain, dan Allah memuliakannya di atas makhluk-makhluk yang lain. Wa mana'a sihatu tauhid biqauli la ilaha illallah illa an adzafa an-nadiku ilaihi Muhammadur Rasulullah. Dan Allah juga tidak memperbolehkan ya, tidak mengesahkan tauhid dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa, itu belum cukup untuk bersyahadat, harus ditambah Muhammad adalah utusannya. Jadi seperti Yahudi dan Nasrani itu kan percaya kalau Allah satu, cuman mempercayai yang lain, bahkan tidak mempercayai Nabi Muhammad ya. Wa aljama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasghiqahu fi kulli ma ahbara bihi 'anillahi min umuri dunya wal akhirah. Allah juga mengharuskan makhluknya untuk mempercayai seluruh apa yang disampaikan para rasul mengenai urusan dunia maupun akhirat, hal-hal yang disampaikan mereka dari Allah. Wa ta'limhum annahu wulida bi Makkah wa hajara ila al-Madinah wa tuwfiya fiha. Juga anak kecil ya, orang tua harus mengajari anaknya bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah dan hijrah ke Madinah dan wafat di sana. Wa annahu abyad musyarrab bi khumrah, dan harus diberitahu bahwa kulit Nabi Muhammad itu putih yang bercampur merah, jadi tidak putih, tidak hanya putih tapi putih bercampur merah. Wa annahu akmalun nasi khuluqa. Harus juga mengajari bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik ya. Kalau khalqan berarti bentuk tubuhnya, kalau khuluqan berarti akhlaknya. Wa ta'limuhum nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa ummi. Harus diajari juga nasab Nabi Muhammad dari sisi ayah maupun ibu. Wazada ba'duhum auladahu. Sebagian ulama menambahkan harus diajar juga nama-nama nabi itu siapa saja. Li'annahum sadatul ummah, karena mereka adalah pemimpin dari umat ini. Fala yambagi lisahsi ayyuh milahum, maka tidak boleh bagi setiap orang untuk tidak mengajarkan kepada anak-anaknya siapa saja putra Nabi Muhammad. Wahum, ini kita teruskan di video setelahnya ya.